Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-188, yaitu larangan kita semuanya memakan harta manusia dengan cara yang batil, baik dengan cara mencuri ataupun dengan cara mengambil hak orang lain tanpa izin atau dengan sumpah yang dusta. Nanti akan kita lihat pada tafsirannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakunu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Allah Ta'ala menyatakan, jangan sekali-kali kalian memakan harta-harta kalian, harta-harta manusia di antara kalian dengan cara batil, kemudian kalian na'am memberikan kepada para pemimpin, atau dalam artian kalian memaparkan na'am memperlihatkan kepada para pemimpin atau para penguasa dengan hujah-hujah yang batil, dengan bukti-bukti yang tidak benar, itu maksudnya dengan sumpah palsu misalkan, demi Allah itu tanahku, demi Allah itu hartaku, demi Allah itu adalah na'am barakallahu fikum na'am rumahku misalkan, tapi sumpah yang palsu agar apa, pemerintah menguatkan bahwasanya itu benar-benar milik dia, padahal bukan. Apa itu maksudnya ya? Nah, dengan cara yang batil nanti akan disebutkan dalam penafsirannya. Allahu musta'an. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian nanti bisa makan. Nah, makan sebagian daripada harta manusia karena na'ambil ismi dengan dosa. Tapi ketika dia makan itu dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan bahwasanya kalian itu mengetahui itu adalah perbuatan dosa. Contohnya tadi itu, misalkan ada tanah milik orang lain, cuman karena dia ingin makan tanah tersebut, mau diambil hartanya gitu. Nah, dia mendatangkan pengacara atau mendatangkan dari pemerintah, pemimpin, kemudian bersumpah di hadapan mereka, demi Allah yang tanahku, padahal bukan itu ya. Nah, seperti itu diantaranya. Kita lihat qala al-mufassirun asabahumullah wa la ya'kulu ba'dukum ma la ba'din bisababin batilin kal yamin al-kadhibah, ya kan? Jangan sekali-kali sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan sebab yang batil. Maksudnya memakan tersebut bukan apa, dengan unsur yang syar'i, tapi dengan sebab yang batil. Kalyamin al-kadhibah, seperti sumpah yang dusta. Contohnya, nah barakallahu fikum, dia jual beli, padahal dia kulakan, kulakan itu maksudnya ngambil barang dari pusatnya itu misalkan 10.000, karena dia ingin dapat untung banyak, dia berani bersumpah, demi Allah, ini kita ngambil barangnya aja, nah 10.000 enggak boleh misalkan. Padahal dia ngambilan cuma 10.000. Nah, pengen dia dapat untung yang banyak. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, enggak boleh. Jadi jujur aja terus terang. Kalau misalkan dia harus menyebutkan modalnya berapa, sebutkan. Tapi kalau tidak, ya cukup kita jual beli harganya berapa? 20.000. Walaupun untungnya 10.000. Paham ya? Tapi kalau misalkan terpaksa harus menyebutkan berapa ambil barangnya dari pusatnya, harus jujur. Enggak boleh demi Allah ngambilnya aja enggak boleh 10.000 misalkan. Padahal cuma 10.000. Apa maksudnya ya? Nah, dalam jual beli dilarang nambar kalau fikum bersumpah dengan cara dusta seperti itu. Wal ghasab, nambul ghasbi, dan juga ghasab itu ngambil harta orang lain tanpa izin dan semisalnya. Wasaraqah, nam saraqah itu adalah nambar kalau fikum pencurian, jadi dengan cara mencuri. Warishwah, dengan cara menyuap, suapan juga enggak boleh. Nam warriba, dengan cara ribawiyah juga tidak diperbolehkan. Wa nabi talik, dan yang semisalnya itu, karena memakan harta manusia dengan cara riba juga haram hukumnya. Nah, misalkan dia meminjamkan kepada manusia atau pada orang 5 juta. Kemudian nanti ketika mengembalikannya 6 juta, itu berarti memakan 1 juta itu dengan cara yang batal sudah. Paham ya? Harus sama kalau mau benar-benar syar'i, bank syariah misalkan, harus sama. Minjamkan 6 juta, membalikkan 6 juta juga kalau berani. Paham ya? Tapi kalau enggak berani jangan menamakan syariat. Ya? Karena berbahaya ya. Kadang orang terkelabui, tertipu dengan ini bank syariah kok. Ini bank syariah. Namanya bank syariah, tapi prakteknya sesuai dengan syaratnya. Tidak. Dan jarang sekali orang miskin dikasih pinjaman. Orang miskin itu enggak dikasih pinjaman karena enggak punya jaminan. Ya enggak? Yang dikasih orang kaya, yang punya mobil, punya sawah sekian-sekian, cuma orang miskin enggak punya apa-apa. Pak, pinjam uang 5 juta. Enggak dikasih. Padahal kata mereka menolong kan? Menolong, membantu katanya, padahal bukan menolong, bukan membantu, tapi secara tidak langsung mereka justru menipu dan mencekik. Karena pinjamkan 5 juta, kembalikannya lebih daripada 5 juta. Seringnya seperti itu. Itu pun kalau pas tempo, makanya misalkan sekarang pinjam 5 juta, temponya setahun, dikasih waktu setahun, itu 6 juta. Itu kalau pas itu, kalau enggak denda lagi. 6 juta plus. Nah, macam-macam barakallahu fikum. Yang jelas, 6, kalau kita ingin pinjam-pinjam tentunya bersama ikhwah yang sudah paham, barakallahu fikum, dari kalangan ahlus sunnah, atau ya orang yang sudah paham masalah riba ini. Jadi minjam 5 juta, kembalikan 5 juta juga. Terlambat, dikasih waktu sampai Allah Ta'ala mudahkan. Paham ya? Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika orang yang pinjam uang tadi memiliki kesusahan, kesulitan untuk membayar waktu itu di tempo yang sudah ditetapkan barakallahu fikum, maka tundalah sampai waktu yang dimudahkan. Caranya gitu, bukan malah ditambahkan. Paham ya? Tapi kalau pihak bank yang sering kita saksikan itu kalau melebihi atau terlambat dari tempo yang sudah ditentukan, ditambahkan enggak? Ditambahkan lagi. Nah, berarti justru tidak membantu. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini. Wala tulqu ilal hukami bil hujjatil batilah, dan jangan sekali-kali kalian mendatangi atau melaporkan di hadapan para pemimpin, para penguasa dengan apa? Bukti-bukti yang batilah. Argumen-argumen barakallahu fikum yang tidak benar. Bohong istilahnya ya, dalam artian misalkan bikin sertifikat palsu misalkan untuk mengambil tanah orang lain, termasuk itu masuk juga, gak boleh. Nah, barakallahu fikum, akhirnya kan pemerintah nanti kan, oh ini berarti kamu yang benar punya sertifikat, padahal sertifikatnya palsu, maaf salah ya. Nah, kemudian litakunu antari kita khasum amwala ta'ifatin minan nasi bil batil. Nah, tujuannya agar kalian itu bisa makan pemakan harta manusia dengan cara apa? Permusuhan di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara adanya permusuhan di dalamnya, mengambil dan memakan harta sekelompok dari kalangan manusia dengan cara yang batil. Karena nanti kan ujung-ujungnya kalau dia memiliki sertifikat palsu, pemerintah pemimpin mungkin terkelabui dan seakan-akan apa? Dia yang benar, milik dia gitu. Paham ya? Terkadang dia tahu juga, pemimpin atau pemerintah tahu kalau ini sertifikatnya palsu, cuman karena di balik itu ada uang, suapan tadi, riswah, paham ya? Akhirnya membenarkan orang yang memiliki sertifikat palsu tadi. Allahu musta'an, untuk makan harta manusia dengan cara yang batil. Wa antum ta'lamuna tahrima dzalika 'alaikum, padahal kalian tahu pengharaman hal tersebut atas kalian. Sudah tahu itu haram, tetap dilanggar. Allahu musta'an. Berikutnya ayat yang ke-189 mengenai na'am hilal. Hilal itu maksudnya 6 bulan sabit, ya. Bulan sabit, na'am barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Naam, artinya mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Na'am barakallahu fikum, ahillah itu naam adalah bulan dan perubahan keadaan-keadaannya mulai dari kecil besar-besar sampai tanggal 6 atau malam 15, malam 14 mulai apa? Dikenal dengan apa? Bulan purnama. Nah, barakallahu fikum, Lailatul Badr. Malam bulan purnama. Sampai nanti setelah itu mengecil sampai seperti yang terakhir. Bagaikan apa? Naam sabit itu. Paham tidak? Nah, barakallahu fikum. Sampai nanti hilang masuk lagi tanggal 1 seperti itu. Terus silih berganti. Kita lihat di sini. Qul, katakanlah, hiya mawaqitul linnas, yang mana ahillah tersebut adalah waktu-waktu untuk manusia. Wal hajj, namun mungkin waktu-waktu untuk puasa, tanda-tanda untuk orang mulai puasa dengan hilal kan di antaranya. Nah, masuk tanggal 1 Ramadan puasa. Nanti masuk tanggal 6-1 Syawal, berarti bukan itu. Nah. Dan juga nah merupakan tanda-tanda nah untuk orang itu melakukan ritual amalan haji di antaranya juga. Nah, kalau masuk bulan-bulan nah haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paham ya? Nah, karena apa? Karena nanti mikot itu ada dua, mikot zamani sama mikot makani. Yang zamani itu waktu-waktu tadi itu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian kalau yang makani Ya mata-mata disebutkan dalam hadis itu, Dzulhulaifah, Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam, na barakallahu fikum, na'am, masih ada yang lain lagi. Paham tuh ya? Nah, yang jelas disebutkan dalam kitab Kitabul Hajj. Na'am barakallahu fikum. Kemudian walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Bukanlah kebaikan engkau mendatangi rumah-rumah itu dari arah belakang. Maksudnya ini nanti berkaitan masalah apa? Masalah na'am mendatangi untuk melakukan haji dan umrah. Nah, bukan melalui tempatnya itu sebenarnya, paham ya? Dalam artian seharusnya diletakkan mikot, paham ya? Misalkan penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, barakallahu fikum, dia malah justru tidak melewati mikotnya misalkan. Dan semisalnya langsungan, itu enggak tepat, nanti kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum, dan bukan merupakan kebaikan engkau kalian mendatangi rumah-rumah itu dari arah belakang. Walakinal birra man ittaqa, akan tapi kebaikan itulah orang yang bertakwa. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Qala al-mufassiruna sabahumullah yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi, para sahabatmu bertanya kepadamu wahai nabi, anil ahillah, mengenai bulan atau mengenai hilal. Wa taghayyuru ahwaliha, dan perubahan keadaan-keadaannya. Kalau antum saksikan hilal itu kan berubah-ubah, mulai dari kecil, membesar sampai bulan purnama. Nanti mengecil lagi kan? Mengecil lagi. Tanggal 1 itulah sebagai patokan bulan-bulan. Nah, barakallahu fikum, hijriah di antaranya. Paham ya? Salah satu Muharram suka dengan hilal. Nah, kemudian satu Dzulhijjah juga dengan hilal. Satu Ramadan, satu Syawal, semuanya. Nah, barakallahu fikum. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ja'alallahu al-ahillata 'alamatin yu'rafu bihan nas awqatu ibadatihim al-muhaddatah biwaqtin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hilal-hilal tadi sebagai tanda-tanda yang manusia ya'rifu bihan nas, yang manusia mengetahui dengannya, awqati ibadatihi, waktu-waktu ibadah mereka, al-muhaddadah, yang sudah ditentukan, biwaqtin, dengan sebuah waktu. Misal seperti asyam, puasa dengan waktu kan dimulai pada tanggal berapa? Satu Ramadan, paham ya? Kemudian Idul Fitri dimulai pada tanggal berapa? Satu Syawal ya. Dua Syawal masuk Idul Fitri bukan? Kalau tanggalan-tanggalan iya, tapi yang tepat cuma sekali toh. Dua Syawal itu langsung masa puasa boleh. Larangannya puasa itu kan, larangan puasa itu ketika enam di dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti Idul Fitri itu dua hari atau sehari? Sehari saja. Walaupun ini tanggalan, tanggal merahnya dua kan? Nah, tapi sehari saja. Dan artian tanggal 2 Syawal mau puasa tafadhol, silahkan, enggak masalah. Paham ya? Nah, kalau ngikuti tanggalan itu kan tanggal merahnya 2. Iya enggak? Nah, tapi itu enggak tepat ya, dalam artian tanggal 2 Syawal mau puasa Syawal tafadhol, silahkan, enggak masalah. Nah, karena kalau misalkan kita katakan tanggal 2 Syawal adalah Idul Fitri juga, berarti kan enggak boleh puasa. Padahal dilarangnya puasa itu kan ketika bertepatan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. 10 Dzulhijjah dan 61 Syawal ini. Nah, 2 Syawal silakan tafadhol. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini seperti asyam itu puasa, wal hajj, dan juga haji. Karena haji enggak sembarangan. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab fikih, 6 bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Paham ya? Terutama di situ nanti ada ritual haji yang nah barakallahu fikum paling afdal dilakukan ketika Dzulhijjah. Nah, barakallahu fikum, karena di situ nanti ada apa? Nah, barakallahu fikum, ada wukuf, karena rukun haji itu ada 4. Rukun haji itu ada 4, ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian 6 tawaf, tawaful ifadah, dan kemudian apa, sa'i. 4 rukunnya. Dalam artian rukun itu apa? Kalau seandainya 4 itu satu saja enggak terlaksana, enggak sah hajinya. Paham ya? Nah, nanti ada tawaful ifadah, tawaful ifadah itu tawaf yang pertengahan. Kalau awal datang gitu, kalau selain dari penduduk Mekah namanya tawaf qudum. Paham ya? Nah, 7 kali putaran juga. Nah, kemudian kalau nah barakallahu fikum nanti pertengahan yang rukun itu adalah tawaful ifadah. Sebelum pulang tawaful wada', paham ya, tawaf perpisahan. Sa'i juga rukun, sa'i. Paham ya? Nah, sa'i itu apa? Nah, barakallahu fikum, lari dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali juga. Nah, barakallahu fikum, lari-lari kecil itu. Nah, nanti sana sudah ada tanda-tanda yang sekarang insyaallah lebih mudah untuk di nah, dilaksanakan tanda warna hijau. Kalau warna hijau nanti lari, nanti kalau sudah hilang warna hijau nanti jalan pelan-pelan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian wa muamalatihim, dan juga dengan adanya ahillah hilal tersebut, nah tanda-tanda untuk muamalah-muamalah mereka juga. Walaisal khairu ma ta'awat ma ta'awattum alaihi fil jahiliyah wa awal Islam, dan bukan merupakan kebaikan adalah kebiasaan kalian dulu di dalam masa-masa jahiliyah dan di awal Islam. Min dukhulil buyut min dhuhuriha, yaitu berupa masuknya rumah-rumah dari apa? Dari arah belakangnya. Dari arah belakangnya, maksudnya hina tuhrimuna bil hajj, ketika kalian berihram untuk haji awil umrah atau umrah. Karena nah ketika sudah berihram itu enggak boleh pakai wangi-wangian. Namun ketika ihramnya itu silakan, ketika di, sampai di mikotnya silakan, tapi kalau sudah berihram pakai ihram enggak boleh lagi. Enggak boleh berpakaian pakaian berjahit. Nah ya, harus semuanya tanpa pakaian berjahit. Ini untuk lelaki. Ada untuk wanita bagaimana? Seperti biasanya tertutup. Paham ya, mastur, cuma enggak boleh pakai niqab, enggak boleh pakai burqa. Burqa itu penutup mata, niqab itu cadar. Paham ya? Itu enggak boleh. Cuma nanti ketika di sana misalkan ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya mendekat, suruh menutupnya dengan apa? Jilbabnya. Paham maksudnya ya? Karena di sana tujuannya bukan untuk melihat-lihat ibadah itu. Tadi orang juga enggak istilahnya sengaja melihat wajah-wajah orang enggak. Oleh karena itu, nah itu yang dikuatkan Syekh bin Ibnu Baz rahimatullah alaihi. Jadi kalau nah untuk masalah syarat-syarat laki-laki misalkan sa'i harus lari-lari, paham ya? Kemudian nah barakallahu fikum harus berpakaian tanpa berjahit itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, nah untuk masalah cukur juga tidak syaratkan. Cuman suruh mencukur sedikit rambutnya. Nah barakallahu fikum, nah sesuai dengan kadar apa? Ujung ruas jari ini aja. Ujung ruas jari, potong sedikit. Tapi kalau laki-laki nanti ada dua cara, halak atau taksir. Halak itu cukur bersih, taksir itu pendekkan. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Itu semuanya dibahas dalam kitab Kitabul Hajj. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga masalah umrah. Kalau umrah beda, umrah lebih ringkas daripada haji. Paham ya? Karena kan umrah itu rukunnya cuma tiga aja rukunnya umrah itu. Na'am ihram, kemudian apa? Tawaful ifadah, kemudian apa? Sa'i. Paham ya? Enggak ada wukuf padang Arafah kalau umrah. Tapi kalau haji tadi sama wukuf di padang Arafah. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Wukuf di padang Arafah itu tanda pada tanggal berapa? 9 apa? Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah, karena 8 Dzulhijjah itu enam syaratnya untuk bermalam di Mina. Paham ya? Bermalam di Mina. Kemudian nah, barakallahu fikum, 9 Dzulhijjah setelah matahari terbit itu, nah habis subuh dikit-dikit dulu situ ya mungkin berdoa misalnya di Mina itu. Nanti setelah matahari terbit, nah setelah itu nanti barulah mereka berangkat ke mana? Ke Arafah 9 Dzulhijjah. Di sana nanti na'am barakallahu fikum, sebelum menjamak antara zuhur dan asar disyaratkan tanda khutbah di Arafah nanti. Setelah itu baru menjamak zuhur dan asar, setelah itu barulah apa wukuf di padang Arafah, enggak harus berdiri, boleh dengan duduk, berbaring pun enggak masalah, kemudian berdiri enggak masalah, yang penting berdoa dan berzikir di sana. Bukan untuk bermain-main, kan ya? Sampai matahari terbenam. Setelah itu nanti barulah apa? Berangkat ke Muzdalifah. Muzdalifah. Nah, Muzdalifah berarti malam 10 Dzulhijjah. Di Muzdalifah nanti, nah sampai di sana, kan itu kan matahari terbenam berarti sudah masuk waktu sholat maghrib kan? Tapi maghribnya enggak di padang Arafah. Maghribnya di nanti di Muzdalifah, di jamak antara maghrib dengan isya. Di situ nanti juga berzikir, berdoa sampai pertengahan malam. Pertengahan malam dari Muzdalifah balik ke Mina lagi. Paham ya? Nah mungkin kalau seandainya mau persiapan di pinggir jalan itu banyak batu-batu itu untuk melempar jumrah nanti. Untuk melempar jumrah, tapi kalau mau di Mina sana juga ada juga. Nah batu-batu kecil-kecil banyak sekali sana. Nah barakallahu fikum, itu ritual haji. Nah globalnya, adapun secara lengkapnya bisa dilihat dalam kitabul hajj, di kitab-kitab fikih yang jelas sekarang bukan pembahasannya. Nah. Dhanina anna dhalika kurbatun lillah. Mereka beranggapan bahwasannya, nah barakallahu fikum, memasuki pintu dari arah belakang itu adalah apa? Adalah bentuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinal khair, akan tapi kebaikan huwa fi'lu man ittaqallaha wastanabana ma'asi. Akan tapi kebaikan itu adalah perbuatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat. Wadkhulul buyuta min abwabiha 'inda ihramikum bil hajji wal umrah. Dan masuklah kalian dalam rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya. Maksudnya adalah apa? Pada tempat-tempat yang sudah sediakan itu istilahnya itu ya. Nah mikotnya pada tempatnya gitu loh, enggak sembarangan itu. Nam. Ewa, inda ihramikum, ketika ihramnya kalian nam untuk haji atau umrah. Paham ya? Karena umrah juga butuh ihram. Nam kalau laki-laki nanti pakainya dua itu, dua lembar kalau laki-laki, untuk sarung sama untuk atasnya. Nam untuk ittiba' ittiba', pakai ta' ya, bukan ittiba', al-ittiba' contoh Rasulullah ini ittiba'. Jadi nanti nah makanya barakallahu fikum disampaikan itu. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Itu. Kemudian haji itu pun terbagi menjadi berapa? Tiga. Haji qiran, haji tamattu', haji ifrad. Haji ifrad sendiri itu haji tak murni. Haji tamattu' antum berangkat ke sana umrah. Safarnya sekali kok dari Indonesia datang ke sana umrah, selesai umrah, antum nunggu di sana dah selesai dah tahallul dah semuanya dah selesai semuanya. Kemudian setelah itu Pak antum naam waktu itu langsung antum berihram dari sana untuk apa? Haji. Haji tamattu' berarti. Paham ya? Dengan safar satu. Dinamakan tamattu' itu karena bisa dikatakan karena bersenang-senang dengan satu safar itu loh. Dalam artian enggak dua kali gitu loh. Nah, kalau haji qiran itu memang antum sejak di Indonesia antum menyiapkan dua langsung. Nah, itu bedanya. Barakallahu fikum. Waqshallaha waqshallah naam waqshallaha waqshallaha ta'ala fi kulli umurikum, dan takutlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala pada seluruh perkara-perkara kalian. Litafuzu bi kulli ma tuhibbuna min khairid dunya wal akhirah min khairain, katanya ya. Naam, agar kalian naam selamat, dan agar kalian naam barakallahu fikum naam selamat atau mendapatkan seluruh perkara yang apa yang kalian cintai berupa kedua kebaikan dunia dan akhirat. Dua kebaikan dunia dan akhirat. Na'am barakallahu fikum hamidakumullah. Kita akhiri dengan yang terakhir. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-190, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Peringatan yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan. Di dalam peperangan kita tidak boleh menggunakan sifat-sifat kekerasan, dalam artian sembarangan misalnya membunuh dicincang-cincang misalkan. Jangan. Nam fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha. Fa ahsinu adzbha, maksudnya apabila kalian membunuh dengan cara yang baik. Bila kalian menyembelih dengan cara baik juga, disembunyikan alat untuk menyembelih dulu, hewan dekatkan baru setelah itu disembelihkan. Bukan ditampak-tampakkan di depannya hewan ini. Pisau yang tajam di depan kepalanya gini. Itu nanti malah bikin sedih hewan sembelihannya. Naam. Naam barakallahu fikum. Wa yuhidd ahadkum shafatahu wa yurih dhabihatahu. Mempertajam alat untuk menyembelihnya dan bikinlah senang hewan sembelihannya. Caranya disembunyikan tadi alatnya. Setelah begitu dekat langsung disembelihkan. Membunuh pun juga enggak boleh dicincang-cincang, kita lihat nanti. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqatilunakum, itu orang-orang kufar yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mu'tadin, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Qala al-mufassirun asabahumullah wa qatilu ayyuhal mu'minun, berperanglah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin. Linusrati dinillahi alladzina yuqatilunakum, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari kejahatan orang-orang yang mereka memerangi kalian. Jadi enggak mulai duluan, mereka mulai duluan dilawan gitu loh. Nah, karena apa? Karena tidak sembarangan. Naam. Wala tartaqibu al-manahi minal muslah, dan jangan sekali-kali kalian melakukan perkara-perkara yang dilarang. Minal muslah, berupa muslah. Muslah itu membunuh dengan cara dicincang-cincang. Oleh karena itu waktu kita di Damat waktu itu ya, memang sebagian ikhwan itu memang dalam artian geram sekali dengan Syiah Rafidhah itu. Nah, karena begitu mendekat tuh, jadi mereka teliti. Dalam artian tuh, pokoknya geram lah. Begitu mendekat, ada Syiah Rafidhah yang dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal sama ikhwah itu. Dibawa ke pondok, ditampakkan syekh marah-marah. Jangan seperti ini, kalau bunuh biasa aja. Balikkan kepalanya, dibalikkan lagi, dilempar. Karena waktu itu mungkin ikhwah ini geram ya. Soalnya yang ketangkap ini pemimpin mereka, ke depan terbunuh, langsung kita seret. Ikhwan-ikhwan yang nyeret itu langsung disembelih, diambil kepalanya. Kepalanya bawa ke pondok. Akhirnya Syekh marah-marah. Marahnya bukan karena membunuh Syiahnya ya, caranya itu loh, paham ya? Akhirnya Syekh menasihati kalau bunuh aja biasa. Nah, enggak perlu seperti itu. Akhirnya kepalanya dilempar lagi. Allah musta'an. Jadi memang dalam peperangan pun hati-hati. Tidak boleh kita brutal dan sembarangan kerusuhannya itu. Nah, tidak boleh melampaui batas. Nanti soalnya ada orang-orang yang enggak boleh dibunuh dalam perangan, seperti anak kecil, perempuan, orang tua, itu enggak boleh dibunuh aslinya ya. Aslinya enggak boleh dibunuh, kecuali kalau anak kecil, perempuan, orang tua itu ikut memerangi kita. Ini anak kecil misalnya ikut bawa senjata misalkan, atau perempuan ikut nyerang kita juga. Kalau kita diam, kita yang terbunuh. Lawan. Maksudnya adalah apa? Perempuan-perempuan yang di kampung-kampung atau anak kecil yang di itu kampung kufar misalkan. Nah, posisi mereka tidak ikut berperang, ya jangan dibunuh. Jangan tawanan nanti. Oh ya, perempuan jadi budak itu aslinya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wal ghulul, dan juga jangan sekali-kali kalian berlebihan dalam arti melampaui batas ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan ke amirnya. Ghanimah itu harta rampasan perang. Itu enggak boleh kita ngambil kemenang-menang. Harus apa? Nah, barakallahu fikum, dikumpulkan dulu, kemudian ada amirnya, pemimpinnya yang bagikan nanti. Seperlima untuk Allah dan Rasulnya, khumusnya. Paham tidak? Enggak boleh ngambil langsung itu. Kalau dia mencuri barang ghanimah, disebut barangnya apa? Ghulul. Dan terima sedekah dari barang ghulul tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bi ghairi tuhurin wa la sadaqata min ghululin. Tidak ada salat yang diterima tanpa bersuci, kemudian tidak ada sedekah yang diterima dengan cara dari hartanya ghulul tadi. Ghulul itu nah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Itu namanya apa? Ghulul. Maksudnya ya? Naam. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum, ghanimah ini pun dihalalkan khusus untuk umat Rasulullah ya. Dahulu umat-umat sebelumnya barakallahu fikum, kalau harta rampasan perang ghanimah itu dulu apa enggak dihalalkan? Dikumpulkan sesuatu, nanti Allah Ta'ala utus apa? Api dari langit. Mendatangi itu nanti kalau sudah terkumpul semuanya, tersambar terbakar oleh api tersebut. Tapi kalau apinya enggak membakar berarti ada yang nyuri. Maksudnya, kisahnya bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang kisah mengenai orang-orang terdahulu ketika berperang, barang-barang rampasan perang itu tidak dibagikan, tapi dimakan oleh api tadi itu. Tapi kata Rasulullah apa? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima perkara, yang lima perkara ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya tadi itu. Nah, uhilatni al-maghanim. Paham ya? Nah, dihalalkan bagi kami ghanimah-ghanimah. Dulu enggak dihalalkan, dulu cuma dikumpulkan. Begitu terkumpul semuanya, datang api dari langit, menyambar, memakan, atau membakar api tersebut. Mau enggak salah ya? Na'am barakallahu fikum. Wa qatlu man la yahil qatluh, dan membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh. Naam, wa qatlu man la yahil qatluh, dan membunuh orang yang tidak halal untuk membunuhnya. Minan nisa, dari kalangan para wanita, wasubyan, dari kalangan anak kecil, wasyuyukh, orang tua. Dalam peperangan anak kecil, perempuan, orang tua itu enggak boleh dibunuh. Kalau tidak ikut apa? Memerangi. Tapi kalau mereka yang ikut memerangi kita, jadi bunuh. Difa'an. Paham ya? Dalam rangka untuk membela. Wa man fi hukmihim, dan orang yang nah barakallahu fikum sehukum dengan mereka. Innallaha la yuhibbul ladzina yajawizuna hududahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang melanggar atau melampaui batasan-batasannya. Fa yastahilluna ma harramallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menghalalkan seluruh apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan dan Rasulnya haramkan. Barakallahu fikum, jadi dalam membunuh orang kufar aja harus menggunakan cara yang tidak brutal, dalam artian tidak berlebihan, sesuai dengan kadarnya. Dicincang-cincang enggak boleh juga, membunuh anak kecil, perempuan, orang tua, dan posisi hukum asalnya tidak boleh juga, kecuali kalau mereka ikut berperang memerangi kita, baru kita membunuh mereka difa'an, dalam rangka untuk apa? Nam barakallahu fikum, menjaga dan juga membela diri kita. Maafkan salah ya. Nam nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.